mendatangkan nama-nama Allah Ta'ala yang baik. Wa yastaqu minha asma'a li'alihatihim. Lalu mereka mengambil pecahan dari nama ini untuk Tuhan-Tuhan mereka. Kamastaqu min ismihi al-Mannan. Lalu dibuat Tuhan Al-Manat. Maknanya Allah Ta'ala, namanya Allah Ta'ala Al-Mannan. Al-Mannan mudzakkar. Ya. Tetapi Allah Ta'ala bukan mudzakkar, bukan mu'annas. Tapi kalau kita lihat asal dari bahasa adalah mudzakkar karena tidak ada tanda mu'annas. Tapi orang musyrik menjadikan nama, bagaimana Al-Mannan ini ada Tuhan untuk mereka Al-Manat. Ya. Wa min al-aziz, dan diambil dari nama Allah Ta'ala al-aziz al-uzza. Ya, jadi al-uzza Tuhan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Wa min al-ilahi, dan juga mengambil nama daripada al-ilah menjadi al-latah, mu'annas daripada al-ilah. Makanya Allah berfirman, afara'aytumul lata wal-uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumul dzakaru wa al-unsa. Bagaimana kamu mensifati Allah Tuhan perempuan, sedangkan dirimu sendiri menyenangi laki-laki? Kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidupan. Tilka idzan qismatun dziza. Ini pembagian-pembagian yang tidak adil, yang khianat. Wa atlaqu hadhil asma', dan mereka memakai nama-nama ini Allah Ta'ala Uzza wal Manat, yang itu asalnya dari Al-Aziz Al-Mannan, dan juga jadi asalnya Al-Ilah. Mereka menjadikan nama-nama mu'annas ini ala alihatimil batilah, untuk Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka yang batil. Namanya syirik yang nomor yaitu dua. Syirik yang nomor tiga, syirkut tasmiyah, syirik pemberian nama. Maka kita tidak boleh memberi nama diri kita atau anak kita atau keluarga kita dengan nama yang itu namanya Allah. Ya. Karena namanya Allah Ta'ala walillahil dan Rasulullah SAW yang bilang tadi, karena kita menetapkan sifat dan nama apabila Allah telah menetapkan dirinya, dan apabila Rasulullah SAW menetapkan nama dan sifat Allah Taala yang dijalani. Tidak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh menuntut ilmu kepada mereka, dan tidak boleh ditunjuk-tunjuk bersama mereka kecuali kita datang untuk menasihati. Alhamdulillah, kita yang menafikan sifat marah sebagai makhluk sangat berbahaya. Kemudian juga nomor tiga dari pembagian syirik, pertama syirik uluhiyah, dan nomor dua syirik asma wa sifat, nomor tiga syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah menyebutkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayang masih syirik uluhiyah ila ismaili maka dibagi syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah syirik berkenaan dengan ibadah, diibadkan kepada selain Allah seperti orang berdoa kepada jin yang syirik uluhiyah, atau berdoa kepada mati memohon kepada beliau yang telah meninggal dunia, memanggil mereka temannya berdoa kepada makhluk dengan doa at-du'a'u wal-ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah Ta'ala, menjadi syirik uluhiyah. Al-Qismul Awal As-Syirkul Akbaru, pembagian yang pertama daripada syirik uluhiyah ini, syirik yang puncaknya yang paling besar. Bahwa disuruh pasayaan minat ibadah dari kehidupan, yaitu syirik uluhiyah yang mereka memalingkan ya, sebagian ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya Allah yang harus kita tunjukkan, yang kita harus beribadah kepadanya, tetapi mereka menjadikan makhluknya sebagai ibadah sebesar dia beribadah kepada Allah. Maka dicantuh pada syirik uluhiyah. Dan syirik uluhiyah itu puncak syirik, karena orang yang syirik uluhiyah mesti dia dalam orang syirik uluhiyah ya, mesti dia jatuh kepada pula yaitu syirik yang lain. Hadat fi seperti menyembeli, barang siapa menyembeli dengan bismi jin, bismi malaikat, bismi bulan, jatuh pada syirik uluhiyah dan termasuk besar-besar. Dan Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu kepada Rabbmu dan berkorbanlah dan menyembelih. Dan juga berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan lagi nanti, inna sholati sunnah sholat wa nusuki dan korban ku atau dan berikutnya harus lillah. Jadi orang menyembelih hidangnya bernama lontar, dia bersedang lontar maka kalor dimakan atau bismillah, tetapi diperuntukkan di ghairillah wa ma'adubi ha'alan rasuli, bismillah untuk berhala yang sesaja maka haram dimakan, bukan yang haram tapi yang jatuh baru situ yang besar. Wali istiadah seperti wali istiadah tidak perlindungan, minta perlindungan yang itu hanya Allah. Minta perlindungan dari jatuh banjir, perlindungan dari gempa bumi dan dari tanah longsor, dari wabah. Ini semuanya kita yang bisa memberi perlindungan kepada kita kecuali Allah. Jika diminta kepada selain Allah Ta'ala, maka dia jatuh kepada syirik uluhiyah. Kalau sudah syirik uluhiyah, maka tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifatnya tidak berarti. Bagaimana Iblis? La'atullah dia bertauhid uluhiyah karena meyakini bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan dia dengan api, dan meyakini bahwa sebenarnya dia akan menciptakan dengan tanah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu balah wa khalaqtahu min ti. Ya Allah, saya tidak mau sujud kepada silat karena engkau menjadikan saya dari bara dan menjadikan anda menjadi panah. Betul. Iblis tauhid rububiyah dan juga tentang bertauhid asma wassifat dengan firman yang Maha Allah Ta'ala menjelaskan yaitu iblis bagi izzat iman la'ubhiyat ma'umat ma'in illa ibad kata menurut demokrasi tumbikah kemati Allah berarti bersumpah dan menyebut sifat Allah tapi izzat iman Rabbil Aziz namun tauhid asma dan sifat yang tertolak karena mereka tidak bertauhid mungkin tetapi menyebutkan mungkin wal khawf jalan wal isti'adah ada berbalikan isti'adah minta perlindungan yang ada yang baik dan tidak tahu ketentuan hanya Allah Ta'ala karena Allah mengatakan a'udhu billahi minasyaitonir rajim aku berlindung kepada Allah a'udhu billahi minasyaitonir rajim dari setan terkutuk bukan a'udhu billahi tidak a'udhu bil malaikat tidak a'udhu tuhan. Bagi bapa berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Qul a'udhu bi rabbil falaq." A'udhu bi rabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada yang menciptakan falak. Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah wahai manusia yang berlindung kepada yang menciptakan manusia. Rabbin nas menciptakan minta perlindungan antara mereka daripada ibadah tidak boleh dipalingkan kepada siapapun makhluknya atau hamba. Jadi minta perlindungan yang sifatnya urusan yaitu dunia. Ya sekian oleh teman yang Allah berikan kemampuan, namun tetap mengaku berdengan kepada Allah. Dengan orang dipucar oleh dari penjuru atau perampok, lalu minta perlindungan kepada tetangganya. Ya. Mampu tetangga itu benar perantau tidak benar. Kenapa harus mohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dengan itu ketika Rasulullah SAW menciptakan seorang sahabat, ketika ada seorang sahabat yang dipukul oleh satu orang, maka ayat bina nastari suki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita pergi beristighosa, minta perlindungan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan la istaghasibi wa inna mustaghasibina kita boleh orang berlindung kepada saya padahal hakikatnya mampu dia untuk memberi perlindungan namun karena ingin tahu dan ini adalah tok dulu yang akan berkara maka berlindung la istaghasibi jangan kami tak perlindungan kepada wa inna mustaghasibina tetapi yang diminta perlindungan adalah Allah Ta'ala. Demikian juga warok dan khauf takut. Takut yang berarti ibadah, takut yang berarti melaksanakan perintah, takut berarti harus meninggalkan tanah ini hanya Allah. Tidak boleh diberikan kepada perusahaan. Ada seorang kerja di perusahaan, kalau dia sholat jangan takut. Lihat oleh yang diri haka namanya takut masalah ibadah dan dia jatuh kepada syirik maka Allah Ta'ala berfirman fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin maka janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kamu kepada Allah Ta'ala jika kamu orang beriman. Ini yang menunjukkan takut yang menunjukkan yaitu menjauhi ibadah dan melanggar hukum Allah Ta'ala termasuk takut yang berkenaan dengan syirik yang harus kita jauhi. Adapun takut tabi'iyah, nalori manusia umpamanya takut berjalan malam sendirian tidak mengapa. Karena tidak ada hubungannya dengan yaitu masalah al-amru. Tidak ada hubungan masalah an-nahyu melaksanakan perintah atau larangan atau takut menghadap orang ya. Kalau orang itu kejam tidak mengapa karena seperti itu tidak menghambat untuk melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Warroja dan juga berharap. Tidak boleh kita berharap kecuali kepada Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala pemberi al-wahhab. Karena Allah Ta'ala ar-razzaq yaitu pemberi rezeki. Karena Allah Ta'ala ar-rahman ar-rahim. Maka siapapun berharap hendaknya pada Allah. Maka Allah berfirman faman kana yarju liqa'a rabbih Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, dinisbahkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihah, maka hendaknya beramal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan peribadatannya kepada Allah Ta'ala dengan selainnya. Yang rojah, jadi kita berharap kepada Allah Ta'ala. Takut siksaannya. Berharap rahmatnya. Demikian juga, yaitu an-nadhar. Maka nadhar mewajibkan dirinya untuk beramal soleh yang salah sunnah sehingga dijadikan wajib apabila dia telah sembuh dari penyakitnya atau terpenuhi apa yang menjadi keinginannya, namanya nadhar. Dan nadhar ini pada dasarnya adalah menunjukkan bakhilnya orang tersebut. Tapi kalau nadhar taat, maka hendaknya dilaksanakan. Nah, apabila nadhar maksiat, tidak boleh kita melaksanakan. Faman nadhara fi maksiatillahi fala ya'sihi. Siapa yang nadhar maksiat kepada Allah Ta'ala tidak boleh melaksanakannya. Dan Allah Ta'ala mensifati orang yang di surga yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka mereka menunaikan nadarnya. Maka ketika nadar maksiat tidak diperkenankan. Nadar nanti kalau sembuh, dia akan menyembelih yaitu binatang, lalu kepalanya untuk sesajen di laut atau di pinggir sungai. Maka nadar maksiat, nadar syirik, karena dianggapnya jin itu bisa menyelamatkan dia kalau disajikan kepala-kepalanya kambing atau ayam. Makanya termasuk nadar maksiat, maksiatnya jatuh kepada syirik. Fatta'zim, dan mengagungkan. Wasujudi, dan sujud. Ini termasuk syirik uluhiyah. Karena kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Ta'ala. Farka'u wasjudu, rukulah dan sujudlah. Dan juga karena Allah Ta'ala berfirman wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya sujud-sujud itu hanya haknya Allah. Demikian juga Allah berfirman la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kamu sujud kepada matahari. Bayangkan matahari, makhluk yang besar yang ada manfaatnya. Dan jangan kamu sujud kepada bulan yang itu juga menyinari malam hari. Tetapi Allah mengatakan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, maka sujudlah kamu kepada yang menciptakannya. Dia menciptakan matahari dan bulan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga rukuk, tidak boleh kita rukuk pada orang tua. Sujud kepada orang tua tidak diperkenankan. Sekarang ada beberapa negara yang ketika masuk harus sujud kepada gambarnya presidennya. Bahkan syirik tidak boleh. Kecuali dalam keadaan terpaksa, hati kita tetap menolaknya kuat. Maka barang terpaksa lain sendiri. Tapi kita tidak yaitu menjatuhkan dirinya kepada keterpaksaan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukan sedikit pun makhluknya ini ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, sekarang pembagian al-qism tsani asy-syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Walaupun kecil namanya syirik, tetap syirik. Ya, ini harus kita pahami. Karena syirik itu menyekutukan Allah Ta'ala. Cuma derajatnya ada yang besar, ada yang kecil. Sebagian para ulama, kalau syirik kecil itu belum mengeluarkan dia dari Islam, ya, karena syirik kecil ini sedikit orang yang faham. Berbeda dengan syirik yang besar, nampak sekali dan mudah orang untuk mengetahuinya. Asyirkul asghar, kaya sir riya, seperti riya yang kecil, riya yang sebentar atau sedikit. Wattasannu ilil khalqi, dan dia beramal untuk makhluk, ingin dipuji oleh makhluk. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberi keterangan kita tentang modelnya, bentuknya riya atau syirik kecil. Dan ini contoh, yang lainnya harus disamakan dengan ini. Maka beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang paling aku takuti menimpa kepada dirimu daripada Al-Masih Dajjal, maknanya Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dia lebih khawatir umatnya jatuh kepada syirik yang kecil, karena syirik kecil ini jarang manusia mengetahuinya. Karena itu syiriknya hati, amal hati riya, yaitu menampakkan atau memperdengarkan amal ibadah ingin dipuji oleh orang. Sedangkan ingin dipuji oleh orang, susah untuk kita mengetahui si fulan itu riya. Tetapi kalau orang sujud kepada batu, orang itu minta berdari kubur, kita tahu. Jangan minta berdari kubur, mata kita melihat. Tapi kalau syirik kecil, ini adalah syiriknya hati. Dan ini yang paling dikhawatiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, "Ya wahai Nabi, saya ingin dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syirik yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Masih Dajjal." Qala asyirkul khafi, syirik yang samar. Ya, mana syirik yang samar ini jelaskan oleh Ibnu Abbas, kata bibin namli, seperti bekas merayapnya semut yang hitam, dan juga di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Bekas jalannya ini. Zaman tidak mungkin orang akan tahu kecuali dengan alat pembesar. Dan syirik kecil jarang orang tahu kecuali orang yang betul-betul memahami tentang kemurnian tauhid dan memahami tentang perusak-perusak tauhid itu sendiri. Dijelaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran syirik yang khafi ini, di antara contohnya ayyakuma ar-rajulu fayusalli. Ada orang salat ya. Fayuzayyinu salatahu, lalu menghiasi ya. Memperindah salatnya, membagusi salatnya, memperpanjang salatnya. Lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang yang melihat diri. Maknanya ingin dipuji, ingin dipuji. Tapi kalau kita sholat, ketika rakaat yang awal kita perpanjang bacaannya, bermaksud supaya nanti kalau ada yang datang belakangan biar ikut, itu bukan riya. Karena makna riya itu menampakkan, yang ditampakkan amal ibadah, lalu ingin mendapatkan as-sana minan nas, pujian. Sekarang berapa banyak orang menampakkan karya ibadahnya. Ini lu saya telah haji. Ini saya sholat di masjid. Ini saya bersedekah. Bukan karena Allah Ta'ala, tetapi ingin keuntungan dunia. Dan ini apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nampak pada zaman sekarang berapa banyak ra'un, orang-orang yang menampilkan ingin mendapatkan sesuatu urusan dunia dengan menampakkan amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang riya ini ke neraka jahannam. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Kenapa? Mereka itu, mereka salat wa hum kusala yura'unan nas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka mau sholat tapi malas. Yura'unan nas, ingin mendapatkan pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka itu mengingat atau berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sedikit sekali. Ini perlunya kita menjaga, yaitu syirik yang samar ini, agar kita telah, agar kita bisa selamat. Makanya seringlah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Selanjutnya doa nomor 2. Sirkul alfad, syirik di dalam pelafatan atau ucapan. Dan ini kadang-kadang orang tidak sadar kalau itu, yaitu kalimat yang menunjukkan syirik. Karena syirik yang kecil ini sama. Kaqali rajuli lirajuli, seperti orang laki-laki mengatakan masya Allah wasita. Kalau bahasa kita, wah ini kalau bukan karena Allah Ta'ala dan bukan karena kehendakmu, tidak akan wujud. Masya'ah masya'atullah, dia katakan masya'allah wasita, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan kamu telah menghendakinya. Jadi menyamakan kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak sidia, jatuh pada syirik kecil. Ini kalau dilafadkan dengan tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi kalau ada punya niat menyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala, jatuh kepada syirik besar, murtad, na'udzubillah min dzalik. Ya, perlunya kita menjaga. Masya Allah sita. Wa hadza min Allah wa minka, dan ini dari Allah dan dari kamu. Kalau kemudian dari kamu boleh. Seperti tawakkaltu 'alallah wa tawakkaltu 'alaika. Tawakkaltu 'alallah wa 'alaika. Ya, saya bertawakal kepadamu kemudian bertawakal kepada dirimu. Karena tawakal itu hanya haknya Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Ini berkat rahmat Allah dan rahmat-Mu. Karena yang beri rahmat itu Allah. Maka tidak boleh. Ya. Tapi kalau masyaallah summa syi'ta boleh. Ini telah dikehendaki Allah Ta'ala kemudian, karena kalimat kemudian at-tarakhi datang belakangan. Tetapi paling mulanya ini masya Allah, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ini berkat rahmat Allah Ta'ala. Ana billah wa bika, dan saya yaitu denganmu, dan saya ini karena Allah Ta'ala dan karena dirimu. Saya bergantung kepada Allah Ta'ala dan bergantung kepadamu. Saya minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan minta pertolongan kepadamu. Karena ba' juga bisa diartikan al-isti'anah. Wa minhu al-khalafu bi ghairillah, di antaranya bersumpah dengan nama selain Allah. Man khalafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala, berarti dia telah menyekutukan. Kaman yakhlifu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang bersumpah dengan menyebut nabinya wan wa Muhammadin wan nabi wal rasuli wal abbasi, bersumpah wal abbasi wal Husain, bersumpah demi Husain al Badawi was sayyid was sayyida binta was sayyidati Zainab wa ghairihim, demi sayyid Zainab, sayyida Zainab, dan juga yang ini termasuk syirik kecil, ya, karena mereka menyebutnya ba' al-qasam. Bahkan juga bisa menjadi syirik besar kalau maksudnya ba' itu dengan pengagungan. Wabil Husain, dengan agungnya Husain. Maka ini karena ta'zim hanya haknya Allah Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Ada orang yang memberitahu kepada beliau, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendakinya. Qala ja'altani lillahi nittan. Maka beliau bukan bergembira mendapatkan sambutan seperti itu, malah menekor. Apakah kamu mau menjadikan saya ini tandingan bagi Allah Ta'ala? Bal masya Allah wahda, tetapi hanya Allah Ta'ala yang menghendaki. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himayatu ummati bi himayati tauhid. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man khalafa bi ghairi llahi faqad kafara asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka berarti dia telah kufur, namanya kufur kecil. Aw asyraka, atau syirik kecil, kecuali kalau menyebut selain Allah mengagungkan, menyetarakan nama selain Allah, disamakan dengan kedudukan Allah Ta'ala, maka berarti syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat sampaikan. Pentingnya kita harus mempelajari macam-macam tauhid dan juga mempelajari musuh-musuh tauhid ini agar kita selamat dari bala dan musibah, terutama selamat dari siksaan Allah Taala di akhirnya nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.